Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa bil jumlati. Fama 'allala an-nahyu? Faman 'allala an-nahya? Dia maf'ul dari 'allala. An salatil salati fil maqbarah binajasati turbah khassatan fa huwa ba'idun 'an maqsudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya. Wa bil jumlah globalnya, ringkasnya, faman allalan nahya, siapa yang menyatakan ilatnya larangan dari salat di kuburan adalah karena najisnya tanah kuburan secara khusus, hanya itu saja alasannya, ilatnya, maka itu sangat jauh dari maksud Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد. Kemudian tidak lepas. ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد. Kemudian tidak lepas. Kalau kuburan itu sudah dibangun masjid, maka tidak kita sholat di dalamnya. Di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan. Sawaun kana khalfal qabri aw amamahu bighairi khilafin fil madhahib. Sama saja apakah masjidnya di belakang kuburan atau di depan kuburan atau di samping kuburan, tidak ada perbedaan. Pokoknya kalau dibangunnya masjid untuk menghormati kuburan, untuk memuliakan sebuah kuburan, maka kuburannya berada depan atau belakang sama. Tidak boleh. Bighairi khilafin fil madhahib, tanpa ada perselisihan di antara madhab-madhab tersebut yang sudah kita baca pada pertemuan kemarin. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Karena Nabi sudah bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dulu menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka dan orang soleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Ketahuilah, jangan kalian ambil kuburan sebagai masjid. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sungguh aku melarang kalian dari yang demikian. Wa khassa qubur anbiya. Wa khassa qubur salihin. Dikhususkan kuburan anbiya, dikhususkan kuburan salihin. Artinya, ilatnya bukan najis. Dari mana? Karena jasadnya Nabi tidak rusak. Tidak akan tercampur dengan tanah. Tidak seperti digambarkan oleh mereka, kalau kuburan itu lama, bercampur dengan berbagai macam serpihan-serpihan jenazah, mayat, haram. Itu najis katanya. Bagaimana bisa tercampur dengan bakteri pengurai, binatang pengurai, dengan semut, rayap, apalagi yang naik ke atas, turun ke bawah, ngambil dari jenazah tadi, memakannya, kemudian naik lagi ke atas. Maka tanah itu bercampur dengan najis, kata mereka. Tayyib, ini yang disebut kuburan Nabi. Bahwa orang-orang terdahulu menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Maka jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Berarti jelas bukan karena najis. Sahih? Perhatikan. Harus jeli. Ahlus sunnah itu adkiya. Ahlus sunnah itu orang-orang cerdas. Mereka dengan dalil, dengan akal, mereka dalam keadaan sesuai. Al-aqlus sarih, sahih. Enggak akan bertentangan dengan dalil sahih, sarih. Tidak akan bertentangan. Qala, selanjutnya dikatakan, wa khassa quburul anbiya was-salihin. Dikhususkan kuburan orang saleh dan kuburan para nabi. Li'anna 'ukufan nasi 'ala quburihim a'zam. Karena biasanya i'tikafnya mereka di kuburan-kuburan orang saleh atau di kuburan nabi lebih besar. Lebih mereka anggap sebagai ibadah. Wa ittikhadhiha masajid ashad, dan menjadikannya sebagai masjid lebih dahsyat lagi. Sehingga disebut para anbiya dan orang soleh. Jangan jadikan kuburan para anbiya dan orang soleh sebagai masjid. Karena seringkali itu yang diincar oleh mereka. Kalau kuburan orang biasa, biasanya gak diapa-apain. Tapi yang dibangun, ditinggikan, dikasih kubah, dikasih masjid, itu adalah kuburan orang soleh atau kuburan para anbiya. Maka Nabi menyatakan, orang terdahulu dari kalangan Yahudi menjadikan kuburan orang solehnya, kuburan nabinya sebagai masjid. Maka kalian, wahai muslimin, jangan meniru mereka. Jangan jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Sehingga maknanya, bukan khusus mereka saja. Berarti kalau yang bukan nabi, boleh dibangun masjid. Kalau bukan orang soleh, boleh dibangun masjid. Bukan. Maknanya bukan itu. Maknanya, ini aja gak boleh. Apalagi itu. Khonifidina azakumullah. Ini fiqih juga. Fiqih. Kalau dikatakan dalam Quran, wala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma. Jangan ucapkan uff pada keduanya. Kedua orang tua. Dan jangan dorong dia dengan tanganmu. Jangan. Di dalam tafsirnya, itu adalah ucapan jelek yang paling ringan. Uff. Dan perbuatan tangan yang paling ringan dari perbuatan jelek adalah menahan. Diam, Pak. Mundur, Pak. Ini, barakallahu fikum, yang paling ringan. Sehingga, fikihnya dalam tafsir itu, silakan buka. Kalau uff tidak boleh, apalagi menyatakan pada orang tua dengan kalimat yang jelek. Raimu. Atau kalimat yang lebih jelek lagi. Na'udzubillah. Gak tega mengucapkannya. Lebih-lebih lagi tidak boleh. Jangan bodoh. Tidak faqih. Yang gak boleh kan off. Kalau menyatakan kurang ajar kamu, gak apa-apa. Kan bukan off. Itu kebodohan namanya. Harusnya fiqihnya off saja tidak boleh. Apalagi yang lebih besar. Demikian pula ketika kuburan nabi pun gak boleh. Kuburan orang soleh gak boleh. Apalagi kuburan orang gila. Emang ada, Ustaz? Ada. Kuburan orang gila yang dijadikan keramat. Karena pernah ditanya tentang togel, jawabannya pas benar. Jangan-jangan bukan orang gila, jangan-jangan wali dia. Min awliya illah. Dikeramatkan kuburannya ketika mati. Ini khudunin azam, kebodohan yang sangat, kebodohan yang dahsyat. Kembali kepada kitab. Qal, dikatakan, wa kadzalika in lam yakun buni alaihi masjid. Demikian pula kalau tidak dibangun masjid, tetapi diramaikan sebagai tempat ibadah. Berarti bukan dibangun bangunan masjid, tetapi difungsikan seperti fungsi masjid. Fahadha qadir takaba haqiqat al-mafsadah. Itu pun sudah melakukan hakikat kerusakan. Alati kanat an-nahyu anil salati indal qubur min ajliha. Yang mafsadah, yang larangan tersebut adalah karena mafsadah itu. Min ajliha. Fa inna kulla makanin sulliya fihi yusamma masjidan. Karena setiap tempat yang dikerjakan di sana salat, maka dikatakan tempat itu tempat salat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Sebagaimana Nabi menyatakan, bumi ini dijadikan masjid dan tahur. Maknanya bisa dijadikan salat. Wa in kana mawdi' qabrin aw qabraini, maka kalau itu tempat kuburan kemudian dijadikan tempat salat, maka dikatakan masjid walaupun enggak dibangun bangunan. Wa qala ba'du ashabina, berkata sahabat-sahabat kami dari para ulama, la yumna'u shalah fiha li'annahu la yatanawaluha ismul maqbarah wa laysa fi kalami Ahmad ولا بعض أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. Kalau sudah dibangun masjid di kuburan, boleh enggak salat di dalamnya? Kata beliau, para ulama sebagian mengatakan tidak boleh karena termasuk dia menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat salat. Tetapi kan yang bangun bukan saya. Kita cuma sholat di situ. Tidak boleh. Karena engkau berarti ikut melanggar, ikut mengerjakan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Menjadikan tempat tersebut tempat sholat. Karena kamu sholat di situ. Tapi sebagian yang lain menyatakan tidak mengapa. Kan kita gak sholat di kuburan. Sholat di masjidnya. Kuburannya kan ada di depannya. sampingnya, kanannya, di kirinya. Sebagian kecil berkata seperti itu. Tetapi dijawab, hadza laysa min kalami Imam Ahmad wala ba'd ashabihi. Ini bukan pendapat beliau, bukan pula pendapat para sahabatnya dari para ulama yang bersamanya. Bal umumu kalamihim yaqtadi man'us shalah. Bahkan keumuman pendapat mereka dilarangnya salat pada masjid tersebut yang dibangun di atas kuburan, karena tetap dikatakan bahwa dia salat di kuburan. Wa qad taqaddama 'an 'Aliin. Dan telah lewat riwayat dari Ali. Anahu qal, bahwa beliau pernah berkata, "Lau salli fi hammamin wala 'inda qabrin." Kata Ali, aku tidak akan salat di hammam, tempat buang hajat, di toilet. Aku tidak akan salat di WC, tidak pula di sisi kuburan. Apa mana inda qabrin? Bukan di atasnya, di sisi kuburan. Tak mau dia. Barakallahu fikum. Fa'ala hadha yakunu an-nahyi mutanawilan tahrim al-qabri wa bina'ih. Maka berarti dengan ini larangan tadi terkena pada kedua-duanya. Mutanawilan tahrim al-qabri wa bina'ihi. Berarti dilarang salat di kuburannya, di sisi kuburannya atau di bangunannya yang dibangun di situ. Tidak boleh. Wa la tajuzu shalah fi masjid buniya fi maqbarah. Dan tidak boleh pula sholat di masjid yang dibangun di kuburan. Atau di sisi kuburan, atau di perkuburan. Sawaun kana lahu hiltan tahjiz bainahu wa bainal kubur, au kana maksyufan. Sama saja, apakah ada tembok yang menghalanginya antara dia dengan kuburan, ataupun tidak ada. Ataupun maksyuf, terbuka. Terbuka itu kamu sholat di masjid situ, di depan kamu kuburan, itu terbuka. Tertutup itu, kamu sholat di masjid tersebut, di depannya tembok, dan di balik tembok ada kuburan. Itu juga gak boleh. Kalau masjidnya dibangun dalam rangka menghormati kuburan tersebut, tidak boleh. Maka masjid-masjid di kuburan-kuburan keramat yang dibangun di sana, tidak boleh kita sholat di dalamnya. Qala, fi riwayat al-Asram, diriwayatkan dalam riwayat al-Asram, idza kana al-masjid bainal qubur la yusalla fihi al-fariidah. Kalau masjid itu dibangun di tengah-tengah perkuburan sengaja, mala la yusalla fihi al-fariidah, tidak boleh salat wajib di dalamnya. Wa in kana bainaha wa bainal masjid hajiz, kalau antara kuburan dengan masjid ada pemisah, sebagian ulama membolehkannya. Di sinilah perselisihan para ulama. Fara khasa an yusalla fi ala janaiz, maka boleh mengerjakan salat jenazah saja. Salat jenazah berarti masjidnya khusus untuk salat jenazah. Wa li yusalla fihi ala ghairil janaiz, dan tidak dikerjakan salat selain salat jenazah di sana. Wa dzakara hadis Abi Marsad, disebutkan pula hadis Abi Marsad dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, la tusallu ila al-qubur, jangan kalian salat menghadap kuburan. Kalau masjid tengah-tengah kuburan bagaimana? Ya berarti menghadap kuburan. Wa qala isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Walau tatabba'na kalam al-ulama, kalau kita mengikuti ucapan para ulama dalam masalah ini, lahtamala iddata awraq, niscaya kita akan membutuhkan sekian lembar kertas. Artinya akan panjang. Akan panjang. Kalau kita kumpulkan semua ucapan para ulama. Alhamdulillah, kalian sedang mengumpulkan. So, masih mengumpulkan? Belum ada yang selesai? Nah, kalian bisa jadi satu kitab itu. Hah? Mungkin jadi buletin. Cuma 4 halaman. Mungkin jadi leaflet. Ada 8 atau 16 halaman. Mungkin jadi kutaib. Mudah-mudahan juga termasuk Ken WeChat. Hah? Yang mungkin berapa halaman. Bahkan kalau kalian kumpulkan seluruhnya dari aqwal ulama, bisa jadi satu kitab. Maka silakan, mau kalian jadikan kitab atau leaflet atau buletin. Enam, tapi jangan jadikan bitokoh. Terlalu kecil kalau bitokoh. Bitokoh kartu kecil saja. Terlalu sedikit. Ini saja sudah berapa halaman kemarin? 1, 2, 3 halaman. Aqwal ulama. Tentunya yang dimasukkan oleh kalian, jangan lupa. Ditambahkan dari apa yang kalian dapatkan. Walau tatabba'na kalam al-ulama, kalau kita ikuti, kita telusuri ucapan para ulama, lahtamala iddat awraq, kita akan mengumpulkan sekian lembar. Fatabayyana bihadha, anna al-ulama rahimahumullah bayyanu, anna illatan nahi, ma yuaddi ilaihi dhalik, minal ghuluwi fiha. Setelah kita kumpulkan semua ucapan ulama ini, maka kita tahu bahwa mereka rahimahumullah menjelaskan ilatnya larangan sholat di perkuburan tadi bukan karena najis. Karena mereka sampai berkata, sudah dibangun masjid pun tidak boleh. Berarti apa larangannya atau ilat larangannya? Ilatnya, ma yu'addi ilaihi dhalik. Ilatnya adalah apa yang mengantarkan dia kepadanya. Ini kekhawatiran untuk sampai kepada bahaya. Yang satu, ghulu, minal ghuluwi fiha. Atau bahkan ibadatiha, menyembah kuburan tersebut, selain Allah. Atau menjadikan dia perantara kepada Allah, ila akhirih. Kama huwal waqi' wallahu al-musta'an. Sebagaimana itu yang terjadi, wallahu al-musta'an. Salat taufiq wal-afiyah. Wal-hidayah wa-rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.